kasih gunung yang besar tak sebesar kasih sayangmu tapi itu hanya janji yang kasih sayangku, tapi itu tak terjadi dalam.